Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Qala al muallif wal laqitu hurrun muslimun fi jami'i ahkamihi. Wallaqil, dan anak yang ditemukan, anak yang terbuang, yang terlantar, yang kemudian dipungut, diasuh, ditemukan oleh orang yang menemukannya, hurrun, statusnya merdeka, bukan sebagai budak. Muslimun, dia juga sebagai seorang muslim. Dia juga sebagai seorang muslim. Bukan kafir, bukan Yahud, Nasara, Majus, Hindus. Bukan, tetapi dia sebagai seorang muslim. Fi jami'i ahkamihi, pada semua hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan seorang muslim. Ini hukum asalnya. Bahwa laqit, dia adalah sebagai seorang muslim sama dengan muslimun lainnya. Illa idza wujida bi baladil kufri fa innahu kafirun, kecuali bila ditemukan itu di negeri kafir, maka dia dihukumi sebagai seorang yang kafir. Misal sebuah pasukan muslimin menaklukkan negara kafir atau sebuah daerah kufar terkenal, enggak ada muslimnya di sana. Terjadi peperangan, kemudian mereka terkalahkan, sebahagian mereka terbunuh, yang lainnya mereka kabur. Meninggalkan daerah mereka, negeri mereka. Ketika tentara-tentara Islam tadi berpatroli, memastikan kondisi keamanan daerah tersebut, dijumpai ada 2-3 anak yang terlantar, menangis, dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Laqit, ini namanya laqit. Diasuh oleh mereka, diambil dan bisa dididik, bisa dibesarkan, bisa diajari dengan syariat-syariat Islam, karena mereka masih belum tahu siapa sebenarnya orang tuanya, apa yang terjadi. Nah, yang seperti ini diselamatkan, enggak boleh dibunuh. Nah, ini anaknya orang kafir, bunuh sekalian, enggak. Tidak diperbolehkan membunuh wanita, demikian pula anak-anak dalam peperangan tidak diperbolehkan. Kalau dijumpai laqit dalam kondisi yang seperti ini, mereka digabungkan dengan agama kaumnya. Oh ya sudah, mereka bersama dengan orang-orang kufar karena mereka dijumpai di negeri kafir. Tidak ada seorang pun di negeri itu yang muslim. Kemudian diambil, diasuh, dan dididik dengan pendidikan Islam. Atau yang sudah lebih dewasa namun belum baligh, yang di usia tamyiz 7 tahun ke atas. Dijumpai, mereka sudah tahu siapa orang tuanya, apa yang terjadi, sebagian mereka sudah paham. Tetapi tetap mereka tidak boleh untuk dibunuh. Qala wa yathbutu nasabul laqiti bi iqrari man yad'ihi mimman yumkinu kaunuhu minhu. Fa in tanaza'a fihi akthar min wahidin wala bayyinatin 'urida 'ala al-qafah. Wa yathbutu, dan ditetapkan nasabul laqit, nasab dari laqit, dari anak yang ditemukan tadi, biiqrari man yad'ihi, dengan pengakuan orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah anaknya yang hilang. Mimman yumkinu kaunuhu minhu, dari mereka-mereka yang bisa jadi memang anak itu adalah anaknya, seorang kehilangan anak. Dia buat pengumuman, dia sampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang di tempat tersebut. Anak saya hilang, anak saya terlantar, sudah 3 hari enggak kembali. Kemudian ditemukan berita bahwa di desa sana atau kecamatan sana ditemukan seorang anak kecil. Ciri-cirinya demikian, demikian, demikian. Segera dilihat, oh iya, ini anak saya. Yang menemukannya sudah menyerahkan. Memang itu anak orang yang mengaku tadi dengan ciri-ciri yang disebutkan. Mungkin disebutkan ciri-ciri fisiknya, anak ini punya tanda hitam di sebelah sini, punya tanda ini dan itu di sini. Begitu dilihat, disingkap, oh ya ternyata memang sesuai Biasa orang tua itu mengenal anak-anaknya dengan tanda-tanda yang seperti ini. Yang bisa dibilang toh ataupun tai lalat. Oh, dia di sini punya ini dan sebagainya. Namun ketika dalam tempo waktu yang lama, anaknya hilang di tempat keramaian, 10 tahun berikutnya, baru ditemukan atau terdengar kabar tentang anaknya yang hilang. Secara fisik dia sudah berubah. Sudah berubah, sudah tidak lagi dikenali, tidak seperti dulu saat hilang. Namun ketika dia yakin bahwa itu adalah anaknya, dengan ciri-ciri saat ditemukan anak itu di tempat yang hilang, maka boleh untuk dinisbahkan kepada tadi orang yang mengaku tadi. Apalagi sekarang ada tes garis keturunan, lebih mudah. Mungkin orang tadi sangat sayang terhadap anaknya, atau itu anak satu-satunya dia yang dia miliki, sehingga dia berusaha terus mencarinya, bukan hanya 1-2 tahun, karena tidak ada berita ditemukan anak kecil meninggal dunia, sehingga orang tuanya masih berharap anaknya hidup. 10 tahun kemudian dijumpai ada berita tentang anaknya yang hilang, sehingga dia mencoba untuk tes garis keturunan atau tes DNA. Oh, ternyata iya, sama, cocok, sudah dinisbahkan kepada dia. Itu adalah anaknya. Fa in tanaza'a fihi aktsar min wahidin, apabila ternyata terjadi perselisihan yang mengaku itu anaknya lebih dari satu orang. Dalam satu tahun terjadi kehilangan 3 orang anak. Juga tidak didapati berita bahwa ada anak yang meninggal dunia, enggak. Sehingga ketika ditemukan salah satu dari mereka, 3 keluarga tadi mengaku itu semua anaknya. Anak saya hilang 10 tahun yang lalu, laki-laki. Yang sana pun demikian. 10 tahun yang lalu anak saya juga hilang. Jenis kelaminnya juga laki-laki. Keluarga yang ketiga juga mengaku sama. Hilang juga anak saya. Jenis kelaminnya juga laki-laki. Tanaza'a fihi aktsar min wahid. 3 keluarga ini berselisih. Semua mengaku bahwa anak yang ditemukan itu adalah anak mereka. Wala bayyinatin, namun masing-masing tidak memiliki bukti bahwa itu adalah anaknya. Tanda-tanda istimewa pada fisiknya enggak ada. Apa tanda-tanda istimewa yang ada pada anakmu yang hilang dulu? Enggak ingat kami. Keluarga yang kedua ditanya, apa tanda-tanda istimewanya pada fisik anakmu yang hilang dahulu? Enggak tahu. Keluarga yang ketiga juga ditanya, mungkin kau mengenali tanda-tanda istimewa pada fisik anakmu? Enggak tahu juga. La bayyina, sama sekali tidak ada bukti bahwa itu adalah anaknya. Hanya dia kehilangan anak, kemudian 10 tahun kemudian ada berita bahwa ditemukan seorang anak yang tidak memiliki orang tua. Mereka semua mengaku. Kalau yang seperti ini kondisinya, 'urida 'alal qafah, maka diserahkan kepada al-qafah. Disebutkan di bawah catatan kaki, jam'u qaif. Qafah adalah jama' dari qaif. Wa huwa alladhi yatatabba'u al-athar wa ya'rifuha. Yaitu orang-orang yang mengetahui jejak garis keturunan, benar-benar ahli di bidangnya. Hanya melihat sidik jari, dari ruas-ruas sidik jari kita ini, coba dilihat jarimu mana. Dilihat, diperhatikan, yang satu lagi. Dilihat, diperhatikan, kemudian keluarga yang ketiga. Dia katakan, dari kalian tidak ada sama sekali yang mirip dan memiliki garis keturunan dengan anak ini. Karena sidik jari kalian semuanya berbeda. Bisa jadi dengan sidik jari ini. Ini kalau di masa-masa dahulu. Atau dengan ciri-ciri yang lainnya yang memang mereka ahli dalam bidang ini. Wa yu'rafu syabahu ar-rajuli bi akhihi wa abihi. Al-qa'if ini tadi adalah orang yang mengetahui atau diketahui dengan kondisi orang yang hilang tersebut dengan keluarga yang mengakunya kemiripan. Dilihat sekilas anak tersebut, kemudian melihat sekilas pada keluarga yang mengaku. Enggak ada kemiripan sama sekali. Tidak dari bentuk telinganya, dari bentuk hidungnya, dari sorot matanya, enggak ada kemiripan. Yang kedua yang mengaku pun demikian, enggak ada kemiripan sama sekali. Yang ketiga, iya, ada sisi kemiripan dengan kalian. Maka diserahkan kepada yang mirip tadi. Nah kalau sekarang, seperti yang kita sebutkan tadi, ada tes garis keturunan yang lebih meyakinkan, tes DNA. Walau mungkin biayanya sangat mahal, tapi mereka akan siap. Orang tua yang kehilangan anaknya tadi ketika mendengar berita bahwa ada anak ditemukan, mereka akan siap. Walau harus mengeluarkan biaya besar untuk membayar tes DNA tadi. Nah, dengan tes tersebut akan lebih akurat dan diketahui bahwa ini adalah anak dari keluarga si fulan. Mas'alatun, di sana ada sebuah permasalahan. Apabila tidak dijumpai orang yang mengaku bahwa mereka adalah keluarga dari anak yang hilang tadi. Anak itu ditemukan oleh suatu keluarga. Dia mengumumkan, dia sudah menghubungi pihak berwajib, aparat setempat. Saya menemukan seorang anak, mungkin ada keluarga lain yang mencari anaknya yang hilang. Ditunggu, tidak ada yang mencarinya. Atau ketika dia menjumpai bayi yang baru lahir, terbuang begitu saja, jelas dibuang ini atau dijauhkan dari keluarganya. Enggak tahu siapa namanya, bagaimana keluarganya, diambil. Kemudian diasuh. Nah, permasalahannya, bolehkah anak tersebut dinisbahkan kepada yang menemukannya? Misal namanya anaknya laki-laki, diberi nama Sulaiman bin yang menemukannya, orang yang menemukannya Muhammad namanya, bin Muhammad. Bolehkah yang seperti ini dinisbahkan kepada orang tua asuhnya, orang tua yang menemukannya, namanya disertakan di situ? Ditanyakan kepada para ulama, kepada Syekh bin Baz, kepada Syekh bin Uzaimin, kepada Lajnah Daimah, bolehkah menisbahkan anak yang ditemukan secara nasab kepada orang tua yang menemukannya? Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang permasalahan ini. Mas'alatun, hal yajuzu nisbatul laqiti ila man tabannahu nisbatan nasab? Sebuah permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Bolehkah menisbahkan anak yang ditemukan kepada orang yang menemukannya sebagaimana penisbahan nasab fulan bin fulan? Jawaban Syekh Ibn Baz rahimahullah ketika beliau ditanya tentang orang yang menemukan seorang anak perempuan. Syakhsun wajada bintan saghiratan laqitatan ashat indahu hatta al-an wa annahu dhammaha fi tabi'iyatihi wa a'talaha ismahu. Ma hukmu 'alaqatil bint bihi syar'an? Seorang menemukan bayi perempuan yang masih kecil, laqitah, yang terbuang, tersia-siakan. Kemudian diambil. 'Ashat 'indahu hatta al-an, anak perempuan tadi terus hidup bersama keluarga itu hingga sekarang, hingga dewasa. Wa annahu dhammaha fi tabi'iyatihi, dan keluarga itu atau kepala keluarga tadi memasukkan anak perempuan itu dalam keluarganya. Kakalah kalau bahasa kita. Masukkan dalam kakak, status sebagai anak. Wa atolaha ismahu, bahkan orang yang menemukan tadi memberikan nama, digandeng dengan nama perempuan tadi. Misal namanya Maryam, diberi nama Maryam bin Muhammad atau bint Muhammad. Yang menemukan namanya Muhammad. Anak kecil perempuan tadi diberi nama Maryam, Maryam bintu Muhammad. Pertanyaannya, ma hukmu 'alaqatil bint bihi syar'an? Bagaimana secara syar'i hubungan anak perempuan yang ditemukan itu dengan keluarga tadi? Apakah boleh disandarkan secara nasab ataukah bagaimana? Qala wa hal tastamirru tasmiyatul binti bilaqabil 'ailah wa hal yajuzu wa hal yukhbirul bint 'inda zuwajiha annahu laysa Abu hal hakiki? Apakah boleh untuk terus status keluarga itu disematkan pada si anak perempuan tadi bahwa dia adalah anak si fulan, masuk dalam kakaknya, kartu keluarganya? dan mengikuti keluarga dari orang tua yang menemukannya? Dan apakah harus anak wanita itu diberitahu saat pernikahannya bahwa keluarga yang menemukannya itu adalah bukan keluarga dia yang sesungguhnya? Ini pertanyaannya. Fa'ajaba, maka Syekh bin Baz rahimahullah menjawab, na'am, la budda min hadza. Iya, harus diberitahu wanita tersebut bahwa mereka bukan keluarga yang sesungguhnya. Saya bukan ayah kandungmu, saya bukan, dia bukan ibu kandungmu, mereka-mereka bukan saudara-saudari kandungmu. Harus diberitahu. Loh, bagaimana dengan mentalnya, bagaimana dengan psikologisnya, bagaimana dengan ini dan itu, bisa jadi dia dibully dan sebagainya. Tinggal bagaimana mengkondisikannya. Dicari solusi terbaik. Kapan waktu yang tepat untuk memberitahu si anak tadi bahwa dia bukan bagian dari keluarga kandung yang selama ini mengasuhnya. Tinggal dicari solusinya, ada. Tetapi untuk membiarkan, mendiamkan, kemudian dianggap seakan itu merupakan anak kandung dan keluarga kandung, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Tunsabu ilaihim li'annahum awliya'uhu rabbauha wa ahsanu ilaiha. Selama ini si anak tersebut digabungkan dengan mereka karena mereka yang menemukannya. Mereka yang mengasuhnya, mereka yang mendidiknya, mereka yang mentarbiyahnya. Sehingga mereka seakan bagian dari keluarga anak perempuan tersebut. Walakin la takunu bintan lahu. Akan tetapi tetap hal itu tidak bisa merubah hakikat anak perempuan itu menjadi anak kandungnya. Enggak. Enggak bisa untuk digabungkan nasabnya dengan orang yang menemukannya. Yunsibuha ila ghairihi. Hendaklah keluarga itu menasabkan dia kepada selain mereka. Misal namanya yang kita sebutkan tadi Maryam. Selama ini disebut Maryam bintu Muhammad. Sekarang harus dirubah. Maryam bintu Abdullah, Maryam bintu Abdurrahman. An-nasu kulluhum ibadullah. Kemudian kata Syekh, manusia ini seluruhnya adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Maka dinisbahkan kepada nama-nama yang mu'abbad. Abdurrahman, Abdullah, Abdul Latif. Wa la yansibuha ilaihi. Li'annahu laysa abuha. Dan jangan sampai dinisbahkan kepadanya bintu fulan, karena secara hakikat, secara syar'i, dia bukanlah ayah dari anak tersebut. Ikhwan fiddin a'azakumullah, ini satu permasalahan dan ada masih beberapa permasalahan terkait dengan laqid yang insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Sehingga pembahasan yang kita ambil pada kesempatan pagi ini, tidak boleh bagi orang tua asuh untuk memasukkan nama anak dalam nasab dia. Kalau di kakak kita status sebagai anak, ada di sana keterangan yang lain. Apa itu? Mana lah Abdul Rahman? Misal ada orang asing bukan bagian dari keluarga kita, tapi masuk dalam kakak kita, iya masuk. Ada anak kecil masuk, ponakan kita, mungkin orang tuanya sudah meninggal dunia, kita masukkan dalam kakak kita. Apa statusnya tertulis di situ? Hah? Keluarga lain. Lain, yakin ini, keluarga lain. Nah ini, statusnya kalau 1, 2, 3 memang anak kita, anak. Statusnya anak, anak. Ini keluarga lain. Dari situ akan diketahui, oh ini walau masuk dalam kakak ini tetapi bukan bagian dari keluarga kandungnya. Bukan anak kandungnya. Karena tidak tertulis sebagai anak tetapi sebagai keluarga lain. Yang seperti ini boleh dimasukkan dalam kakak kita, boleh. Tetapi keterangan yang disebutkan harus berbeda. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم